wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyil mursalin wa imamil muhtadin wa qaidil ghurril muhajjalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-muhtaramah, al-mukarramah, al-musharrafah, al-hubaba Khadijah binti Habib Muhammad al-Hindwan, hafizahallahu wa ra'aha. Wa jami'ul ustazat wa jami'ul talibat an-nujaba. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada malam ini kita telah mendapatkan anugerah berupa taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan yang ditujukan untuk mengenang daripada seorang wanita yang sangat luar biasa. Seorang wanita pemimpin penghuni surga. Seorang wanita yang terbaik di dunia. Seorang wanita yang menjadi belahan jiwa dari ayah dan suaminya, yaitu kelahiran Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul radhiyallahu anha wa ardah wa askanana wa iyaha fasihal jinan ya hanan ya manan. Maksud daripada kita merayakan ini bukanlah seperti mereka-mereka orang-orang Syiah dengan membesarkan hari ini karena mengkultuskan Sayyidatuna Fatimah. Tidak. Dan kita tidak merayakan perayaan ini kecuali tujuannya itu adalah berusaha menjadikan Sayyidatuna Fatimah Zahra adalah suri tauladan kita. Karena sudah barang tentu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mungkin semua halnya, aktivitasnya, kesehariannya kita bisa bertauladan dan berkiblat kepada Nabi Muhammad sebagai laki-laki juga. Tapi bagaimana para wanita umatnya Nabi yang sekarang itu berlipat-lipat lebih banyak daripada kaum laki-laki akan berkiblat kemana? Harusnya berkiblat kepada Nabi Muhammad, benar. Akan tapi Nabi Muhammad seorang laki-laki yang bukan keseluruhan syariat ini yang terkait dengan perempuan ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka dengan meneladani Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, maka berarti meneladani Nabi Muhammad SAW. Sehingga disebutkan, Nabi SAW memberi isyarat supaya umatnya itu mengikuti Sayyidatuna Fatimah di dalam sepak terjangnya, di dalam kesehariannya, di dalam akhlak budi pekertinya. Dengan Nabi SAW mengatakan, Fatimah bid'atun minni, yakbiduni ma yakbiduha wa yasurruni ma yasurruha. Fatimah itu adalah belahan jiwaku, sebagian daripada diriku, tidak akan terlepas dariku. Siapa yang menyenangkannya berarti menyenangkan aku, siapa yang membuat dia sedih berarti telah membuat aku sedih. Sayyidah Fatimah salah satu daripada anaknya Nabi yang ditunjuk langsung oleh Nabi SAW menjadi sebuah figur yang harusnya menjadi tauladan utama melebihi daripada ibundanya yang tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Oleh karena itu, pada saat-saat yang semacam ini, di akhir zaman yang semacam ini juga, harusnya kita introspeksi diri dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Sebesar apakah cinta kita pada Sayyidatuna Fatimah Zahra? Bagaimanakah kita itu mengikuti langkah-langkah beliau? Serta sebesar apakah kemiripan kita dengan tingkah laku dan keseharian daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra? Nah, itu yang harus ditanyakan kepada tiga Sekarang ini bagaimana posisi kita dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra? Karena apa? Karena barang siapa yang tidak memandang Sayyidatuna Fatimah Zahra kelak dari kalangan wanita pada hari mahsyar, maka pasti dan dipastikan dia tidak akan melihat memandang wajah Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang tidak memandang wajah Nabi Muhammad, maka jangan harap dia akan mendapatkan kenikmatan masuk dalam surga. Oleh karena itu, bagaimana kita memandang Sayyidah Fatimah kalau kita tidak menjadikan dia itu sebagai figur ketauladanan, suri tauladan, menjadi figur idola kita, menjadi motivator daripada kelakuan kita dan aktivitas kita, keseharian kita, untuk supaya meniru sang putri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari sedikit kita ambil daripada manakibnya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Seperti apa sih sepak terjangnya Sayyidatuna Fatimah Zahra ketika diucapkan kepadanya oleh ayahandanya, ketika memberikan peringatan kepada keluarganya dahulu sebelum kepada umat lainnya, dengan dia mengatakan, ya Fatimah binta Muhammad utlubi minad dunya ma syi'ti utiki iyaha. Mintalah wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah kepadaku, dari urusan dunia aku berikan. Tapi aku la ugni anki minallahi syai'a. Tapi nanti depan Allah, aku tidak bisa membantu apapun kalau Allah tidak berkehendak dan tidak mengizinkan. Kapan itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Ketika beliau berusia 7 tahun. 7 tahun diajak berdiskusi dengan ucapan yang semacam ini oleh Nabi Muhammad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau itu kiprahnya sangat besar dalam agama Islam ini. Dari umur 7 tahun dia sudah dijadikan sebuah tauladan, sebuah percontohan bagi yang lainnya, bagi yang keluarga Nabi, apalagi yang lainnya. Sehingga beliau ini seorang yang sangat luar biasa, bahkan sangat mengkhawatirkan Nabi beserta istri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Di mana ketika beliau itu berada di lembah, diblokade dan diembargo dari segala makanan dan minuman yang akan masuk ke sana, di saat itulah Sayyidah Fatimah Zahra dalam keadaan sakit, bahkan sakitnya sakit keras, sehingga menjadi khawatir Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah itu. Dan sakit kerasnya itu pada waktu di lembah yang menyebabkan dia itu menjadi orang yang cepat lemah, tidak kuat seperti para wanita yang lainnya. Kondisinya lemah dalam keadaan tidak punya satu budak pun tidak, sehingga semua pekerjaan rumah dia yang melaksanakannya, dibantu oleh suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat bagaimana ada pengeluhan, dia mengeluh kepada ayahnya karena dia salah memilih seorang mantu untuk dirinya. Tidak pernah itu terjadi. Oleh karena itu, maka Sayyidah Fatimah Zahra itu ketika ditanya oleh Sayyidina Ali mantunya, kenapa engkau berikan putrimu itu nama Fatimah? Maka beliau katakan, Galiyah, aku berharap Allah akan menyapihnya dan pencinta-pencintanya daripada api neraka. Semoga kita termasuk pencintanya. Nah, itu di antara manakibnya beliau. Enggak pernah mengeluh. Bahkan suatu waktu karena kasihan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidah Fatimah Zahra, maka suatu waktu beliau itu sedang membuat roti. Sebelumnya kan ditumbuk dulu gandumnya itu. Ketika ditumbuk, maka kemudian anaknya menangis. Lalu Nabi SAW datang dan kemudian melihat Sayyidah Fatimah sibuk antara anak dan menumbuk, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Fatimah, serahkan kepada aku salah satu daripada dua pekerjaanmu itu. Kau pilih antara aku menjaga anakmu atau engkau yang menumbuk, atau aku yang menumbuk, engkau yang menjaga anak-anakmu. Maka Sayyidah Fatimah lebih memilih untuk dia yang menumbuk, sedangkan Rasulullah menjaga anak-anaknya. Sampai sebegitu rupa dari saking miskinnya, tidak punyanya. Bahkan Sayyidatuna Fatimah Zahra itu suatu waktu ketika dia itu melaksanakan perkawinan yang sangat kita harapkan, harus wah, harus apalagi, harus pangling, ya kan? Harus di gedong dan sebagainya. Tapi lihat bagaimana siapa Fatimah Zahra. Waktu dia kawin itu, modal yang digunakan untuk walimatul urus itu cuma 400 dirham. Itu pun lebihnya uang itu untuk digunakan keperluannya sehari-hari di dalam rumah. Tahu berapa 400 dirham? 400 dirham itu sekitar 4 juta sekian. Meliputi baju-bajuannya, perhiasannya, makanan yang dihidangkannya, itu semua itu enggak lebih daripada 4 juta lebih. Perkawinan siapa? Wanita paling utama di dunia yang pernah ada. Nah, tapi lihat, bagaimana kita kalau semua kita membuat perkawinan semacam itu, kita tidak akan rela. Kenapa? Di dalam hati kita enggak ada seorang idola yang kita idolakan berupa Sayyidatuna Fatimah Zahra itu. Nah, oleh karena itu, maka ambil contoh dari kehidupan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau seorang wanita paling cantik yang pernah ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paling tampan. Sedangkan orang kalau melihat wajahnya Sayyidatuna Fatimah Zahra, maka dia itu melihat itulah wajahnya Nabi Muhammad SAW. Plak seperti Nabi Muhammad SAW. Dari mulai postur tubuhnya, dari mulai wajahnya, dari mulai hidungnya, dari mulai mulutnya, dari mulai cara bicaranya, dari mulai akhlaknya, semuanya itu persis seperti Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya ya, beliau itu di dunia hanya cuma 28 tahun meninggal. Kenapa demikian? Karena itu juga merupakan sebuah rahmah. Kalau seumpama Sayyidah Fatimah itu lebih lama tinggalnya di dunia, seperti Sayyidah Aisyah, sampai umur 80 tahun lebih, maka niscaya kalian akan kerepotan dengan contoh-contoh yang sulit untuk kalian buktikan. Itu maksudnya, tujuannya. Kenapa Sayyidah Fatimah itu tidak berumur panjang? Di antara hikmahnya itu adalah, kalau seumpama panjang umurnya Sayyidah Fatimah, maka kalian akan kepayahan. Kalian tidak akan mampu untuk menjadikan Sayyidah Fatimah itu sebagai tauladan. Karena apa? Karena saking banyaknya tauladan daripada Sayyidah Fatimah tidak mungkin kamu lakukan. Itu diantara tujuan Allah Ta'ala kenapa Sayyidah Fatimah itu tidak berumur panjang. Paling tidak seperti ayahnya, paling tidak seperti ibunya, kok baru umur 28 tahun sudah meninggal dunia. Ya, Sayyidah Fatimah dilahirkan pada waktu Nabi SAW memadamkan sebuah pertengkaran dan pertumpahan darah yang nyaris akan terjadi di Mekah. Yaitu apa? Ketika akan memindah batu Hajar Aswad. Ketika akan dipindah, maka masing-masing kabilah mengatakan, kami yang berhak. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu berselisih, bersih tegang, sampai hampir saja mereka itu perang karenanya. Akhirnya mereka putuskan, sudah gini aja, siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, dialah yang memutuskan perkara ini. Subhanallah, pertama kali yang masuk Masjidil Haram adalah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad hadir, maka semuanya mengatakan radina bil amin, radina bil amin. Kami ridho dengan keputusan alam. Diputuskan Nabi Muhammad SAW, selendangnya Nabi itu kemudian dihamparkan, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengahnya, lalu diperintahkan antara kepala-kepala kabilah itu untuk memegang sisi-sisi ujung-ujung daripada selendang itu, kemudian dibawanya menghampiri Hajar Aswad tempat yang sekarang ini, lalu dipindahkan oleh tangannya Nabi Muhammad SAW. Beres. Sepulangnya daripada Nabi SAW itu memindah Hajar Aswad, pulang ke rumahnya, dia dapat kabar gembira, Sayyidah Fatimah lahir. Nah, kenapa kok pas hari itu? Karena ingin menunjukkan Allah Ta'ala bahwasanya hari itu adalah hari kemuliaan. Bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad. Lalu kelahiran Sayyidah Fatimah apa hubungannya? Untuk menunjukkan Allah Ta'ala kepada kita semuanya bahwasanya akan lahir daripada Sayyidah Fatimah Zahra mereka-mereka yang akan menjadikan bunga dunia ini. Yaitu siapa? Keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Cucunda daripada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi kesatria-kesatria para ulama-ulama di dalam segala bidangnya mereka sampai detik ini. Mereka semua berangkatnya daripada perut yang mulia, rahim yang mulia, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jadi katakan Abu Hadad, فَهُمُ الْكَثِيرُ طَيِّبُ الْمَدْءُ لَهُمْ مِنْ جَدِّهِمْ هِنَ الزَّفَافِ عَلَى تَعِي بَيْتُ النُّبُوَّةِ وَالْفُطُوَّةِ وَالْهُدَى wal ilmi fil madi wal mutawaqqi'i. Mereka lah yang disebutkan dan masuk dalam doanya Nabi SAW. Allahumma akhrij minhumma al-kathir at-tayyib. Ya Allah, keluarkan daripada keduanya yang banyak, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Baitun Nubuwah, keluarga Nabi. Wal Futuwah, keluarga yang semangat mengerjakan kebaikan. Wal Huda, wal Ilmi, mereka itu ahli ilmu, mereka itu ahli hidayat. Fil ilmi, fil madi wa fil mutawaqqi, pada waktu yang lalu maupun yang akan datang. Sampai sekarang ini seperti itu. Berkat siapa? Berkat perempuan yang salihah itu satu. Bayangkan, mulai dilahirkan Sayyidah Fatimah Zahra sampai dia melahirkan anak yang keberapa, enggak ada darah. Kamu kan setiap bulan ada darahnya. Sayyidah Fatimah enggak pernah ada darah. Disucikan oleh Allah Ta'ala. Oleh karenanya, Sayyidah Fatimah itu tidak sampai tinggal umur panjang. Kenapa? Kalau seumpama ada seorang nabi dari kalangan perempuan, pasti Sayyidah Fatimah yang terpilih. Tapi karena tidak ada seorang nabi dari kalangan perempuan, maka jadilah Sayyidah Fatimah itu menjadi figur yang harusnya kita jadikan sebuah tauladan. Lihat bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya Nabi. Tapi lihat bagaimana beliau. Beliaulah satu-satunya yang pernah memberikan usulan dan pendapat ketika beliau akan meninggal dunia. Dia berkata kepada siapa namanya, Asma binti Umayyah. Istrinya siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Aku tidak suka nanti kalau aku mati nanti, kemudian jenazahku diusung, lalu aku hanya ditutupi dengan kain kafan, sementara aku dilihat oleh laki-laki. Aku enggak suka. Setelah meninggal pun, meninggal sudah mati, masih dipikirin. Kelihatan bentuknya, bukan kelihatan wajahnya, apalagi kelihatan badannya. Bentuknya saja. Sayyidah Fatimah mengatakan, aku tidak suka. Aku tidak suka dengan cara-cara mereka itu membawa jenazah perempuan itu. Akhirnya katanya Asma bin Umayyah, sudah kalau gitu kita akan buat seperti penutup daripada jenazahmu, sehingga tidak akan terlihat. Coba engkau buat dulu. Dibuat. Begitu dibuat, keranda yang ditaruh di atas usungan jenazah itu. Begitu dia melihat, senyum gembira luar biasa. Padahal apa? 6 bulan sebelumnya, satu kali pun Sayyidah Fatimah tidak pernah senyum sama sekali. Kepada siapapun tidak pernah senyum. Karena sedih ditinggal oleh ayahanda Nabi Muhammad SAW. Begitu lihat keranda itu, yang dibuatkan oleh Sayyidatuna Asma itu bersama teman-temannya, maka dia tersenyum gembira. Inilah yang aku inginkan. Bukankah demikian bisa menutupi perempuan sehingga bentuknya tidak akan tampak kepada semua manusia yang melihatnya? Coba lihat. Sampai meninggalnya pun itu diperhatikan masalah aurat. Bagaimana kira-kira kalau Sayyidah Fatimah sekarang ada melihat umatnya Nabi SAW semacam ini sekarang? Mau lihat paket pahe, paket you can see, paket pusar, banyak sekali di luar sana. Sedangkan Sayyidah Fatimah setelah mati pun dia enggak rela. Bahkan ketika dia itu meninggal lalu dikuburkan oleh Sayyidina Ali, dia tidak mau ada satu orang pun yang tahu, disembunyikan secara sembunyi. Ia disolati sama sahabat, tapi kapan dikuburkan? Di tengah malam. Kenapa disamarkan? Karena itu perintahnya Sayyidah Fatimah Zahra. Dari saking tidak maunya ketahuan, badannya itu bentuknya enggak ketahuan. Salah satu contoh bahwasanya Sayyidah Fatimah itu bukanlah seperti sekarang ini perempuan yang berkeliaran terus mal-mal, pasar dan sebagainya, yang seharusnya bukan pekerjaan mereka, tapi pekerjaan suami mereka. Suatu waktu Nabi SAW itu di masjid menangis. Enggak ada henti-hentinya, terus menangis terseduh-seduh. Sehingga Sayyidah Bakar Siddiq mengatakan, ini enggak ada bisa memberhentikannya kecuali putri tercintanya Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Ibn Auf, pergilah engkau ke rumahnya. Pergi dia ke rumahnya. Diketok yang enggak terlalu jauh dari masjid rumahnya. Siapa di luar? Kalau Ibn Auf, apa yang kau inginkan? Aku diperintahkan Abu Bakar Siddiq untuk mendatangkan kamu kepada ayahmu, karena ayahmu mulai tadi menangis terseduh-seduh sampai sekarang belum berhenti juga. Kami berpendapat bahwasanya tidak ada yang bisa mendiamkan kecuali engkau. Baik, aku akan berpakaian dahulu. Berpakaianlah beliau. Berangkat. Begitu masuk dari masjid, dari pintu masjid, semuanya yang ada di dalam masjid itu berteriak, Allahu Akbar katanya. ini binti Rasul. Nah, ini pertanda apa? Nabi Sayyidah Fatimah tidak pernah keluar. Ini binti Rasul. Kenapa mereka itu berteriak? Mereka heran karena Sayyidah Fatimah Zahra itu memakai pakaian yang ada tembelannya sebanyak 12 tembelan. Ada di antara kalian yang banyak ini ada pakai baju yang ditembel? Kalau tembelan model sih iya. Tapi tembelan karena sobek? Enggak. Sayyidah Fatimah 12 tembelan dalam bajunya. Sehingga begitu mereka itu melihat Sayyidah Fatimah keadaannya yang sangat prihatinkan, maka sahabat-sahabat Nabi berkata, ya Rasulullah, kami telah melihat bagaimana putih-putih raja di Persia maupun di Habasyah, mereka itu sangat mulia dan memuliakan diri dengan pakaian-pakaian yang mahal dan mewah. Apa kata Nabi SAW? Biarkan dia. Biarkan dia, wahai Umar. Karena dia itu, walaupun begitu, dia akan menjadi pemimpin penghuni surga semuanya dari kalangan wanita. Lalu apa katanya? Apa kata Sayyidah Fatimah? Galia Umar, engkau merasa heran dengan pakaianku ini? Demi Allah, tempat yang kami jadikan tempat tidur kami, itu adalah tempat yang kami jadikan untuk duduk kami ketika mengembala kambing kami. Ketika kami menutupi kepala, maka kaki kami tampak. Ketika kami menutupi kaki, kepala kami tampak. Jadi selimutnya pun semacam itu. Itu kesederhanaan siapa? Sayyidatuna Fatimatus Zahra. Tapi lihat bagaimana sekarang. Nikmat apa tidak? Nikmat hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada waktu beliau akan meninggal, dia berpesan kepada suaminya, Galia Ali, nanti kalau aku meninggal dunia, bawa jenazahku menuju kamar ayahku. Lalu katakan kepadanya, ya Rasulullah, aku minta izin, aku membawa putrimu, putri kesayanganmu, cahaya matamu. Maka terimalah dia. Subhanallah, ketika dia bawa, setelah meninggalnya, yang Ali bawa jenazahnya itu, tiba-tiba dari kuburnya Nabi SAW terbuka renggang. Kemudian ada suara dari dalam sana, bawa ke sini putriku tersayang itu. Kemudian didekap oleh Nabi SAW di dalam kuburnya itu. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi di tempat kerandanya dan diperintahkan untuk dimakamkan di Jannatul Baqi. Nah, itu di antara manakibnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah, oleh karena itu, maka biarkan Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu dalam hati kita. Ukir kehidupannya dalam hati kita. Dan beberapa riwayat yang terkait dengan Sayyidah Fatimah di antaranya, yang paling mencolok itu adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu merupakan seorang istri yang tabah, seorang istri yang sabar, seorang istri yang begitu memberikan tauladanan kepada kita semuanya bagaimana menjadi istri yang salihah. Di antaranya adalah suatu waktu pernah Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu berbicara dengan suatu ucapan yang menyinggung perasaan suaminya, sehingga dia meminta maaf, tapi raut mukanya Sayyidah Ali masih tetap merah yang menandakan akan kemarahannya. Lalu apa yang lakukan Sayyidah Fatimah? Dia memutari Sayyidina Ali 7 kali putaran seperti orang layaknya orang tawaf itu. Bahkan ada riwayat bukan 7 kali tapi 70 kali sambil menangis-nangis, sambil meminta-minta ampun kepada Imam Ali. 70 kali. Sehingga pada waktu itu ketika Sayyidina Ali melihat apa yang dilakukannya sambil dia berjingkrak-jingkrak, sambil dia meminta maaf, sambil dia berseru-seru menangis, maka Sayyidina Ali tertawa melihatnya. Kemudian memeluknya dan memaafkannya. Sampai kabar itu berada ayahandanya Nabi Muhammad SAW. Dibelanya atau dimarahinya mantunya itu Imam Ali? Gal tidak, tapi sebaliknya. Dia katakan, wahai Fatimah, telah sampai padaku apa yang kau lakukan tadi. Demi Allah, kalau seumpama kau tadi meninggal dunia sebelum sempat kau minta maaf kepada suamimu, maka demi Allah aku tidak akan menyolati jenazahmu. Artinya apa? Orang yang menjadi istri durhaka kepada suaminya tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Ada yang mau? Jadi harus menjadi istri yang salihah. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah suatu waktu Nabi SAW berpesan kepadanya, Galia Fatimah, belajarlah kepada seorang wanita salihah yang bisa menggapai cinta suami dan Allah Tuhannya. Siapa dia Rasulullah? Dia Mutia. Di mana rumahnya? Di pinggir kota Madinah sana. Akhirnya kan diperintah Nabi, berangkat dia. Ini salah satu contoh yang sampai kepada kita, yang harusnya kita jadikan sebuah ketauladanan. Berangkat. Pada waktu itu dia berangkat membawa Sayyidina Hasan. Maka ketika dia ketok, siapa di luar sana? Gal Fatimah. Ada apa engkau gerangan datang kemari? Gal, iya aku ada perlu sama kamu, diperintahkan oleh ayahku. Dibuka. Begitu dibuka, ternyata dia menggendong siapa? Sayyidina Hasan. Maka apa katanya kata yang Sahibul Bait Mutia itu? Kul maaf, wahai Fatimah, bukan aku menolakmu. Tapi suamiku tadi berpesan supaya tidak ada yang masuk daripada laki-laki. Sayyidina Hasan kan laki-laki. Dari saking taatnya kepada suami. Saya ini laki-laki kecil, bayi. Oh, kalau begitu ya, baik. Saya kembali lagi. Kembali. Ditekan sama Sayyidina Ali. Lalu kemudian dia masuk lagi ke rumahnya dan diterima. Lalu dia katakan, gal aku ini datang sini karena diperintahkan ayahku untuk belajar kepadamu bagaimana sih caranya meraih ridhonya suami dan ridhonya Allah. Maka saya mutia, layaknya orang yang tawadhu, dia mengatakan, gal tidak, wahai Fatimah, kami yang akan belajar padamu. Gal tidak, sungguh, karena ayahku yang memerintahkanku. Tetap dia tidak mau, sampai pandangan Sayyidah Fatimah itu tertuju kepada tiga benda yang dipajang tapi bukan pajangan dinding gitu. Enggak pantas untuk jadi pajangan dinding. Yang pertama kipas, yang kedua pecut, yang ketiga handuk. Akhirnya dia heran, tanya, itu tiga benda itu ngapain kau pajang di situ dan itu bukan hiasan dinding katanya. Maka barulah kemudian si Mutia berkata, mungkin itulah sebabnya wahai Fatimah. Sehingga ayahmu itu memerintahkan aku, memerintahkanmu untuk belajar kepadaku bagaimana cara mencapai cinta suami dan cinta Tuhan Allah SWT. Apa yang kamu lakukan dengan tiga benda itu? Kalau yang anduk itu, wahai Fatimah, kalau suamiku datang dari kerja, dia keringetan kan? Maka aku anduki sampai kering. Setelah itu aku perintahkan dia untuk mandi. Sementara dia mandi, aku siapkan makanannya. Setelah makan, maka dia tidur. Ketika dia tidur, aku kipasi sampai dia tertidur. Nah, itu loh, harusnya kayak gitu. Jangan istri dulu yang tidur. Suami dulu yang tidur, baru istrinya tidur. Harusnya. Masa raja ditinggal gitu? Harusnya permaisurinya itu tidurnya setelah raja. Raja kan di atas, dimanja, dihormat, dimuliakan, diagungkan. Nah, itu dikipasi, bukan cuma diselimutkan, diselimuti, enggak, dikipasi sampai tidur. Nah, pernah enggak kamu gitu? Ya pernah, kapan? Dulu waktu bulan madu. Seumur hidup sekali. Enggak, ini terus-terusan setiap malam ini. Lalu kemudian pecut itu untuk apa? Kalau pecut itu wahai Fatimah, keesokan harinya tatkala dia itu mau bekerja, kembali lagi ke tempat kerjanya, maka aku datang kepadanya sambil bawa pecut itu. Wahai suamiku, kalau ternyata pelayananku dari kemarin sampai sekarang ini ada yang kurang memuaskanmu atau ada yang kurang pada perasaanmu, maka silakan pukullah aku. Masya Allah, coba ada istri yang kayak gitu gimana? Wah, itu luar biasa. Gitu loh, solihah itu kayak gitu. Bukan namanya doang solihah, tapi gak solihah. Banyak namanya solihah, tapi gak. Nah, makanya lebih baik jangan kasih nama solihah, kasih nama Sugiem aja. Sugiem tapi bagus, solihah. Nah, jadi jangan pernah kita itu melihat, memandang kepada pekerjaan orang lain. Kalau orang lain itu baik, ya kita baik. Tapi kalau nggak baik, ya kita nggak baik. Jangan. Itu namanya apa? Namanya apa itu? Kata Nabi SAW apa? Hah? Yang semacam itu apa namanya? Imma'a. Fahim? Siapa imma'a itu ya Rasulullah? Imma'a itu kata Nabi SAW, in ahsanan nas ahsantu. Wa in asa'u asa'tu. Lah, jangan jadi seperti itu kata Nabi SAW. Jadilah kalau orang itu baik, kita harus lebih baik. Kalau orang itu berbuat buruk, kita jangan ikut mereka. Jadi kuatkan hati kamu. Jangan pedulikan. Kalau seumpama kita itu misalnya Fem, kita berbuat baik kepada suami, nanti suaminya tambah jadi. Biarkan Allah yang mengganjarnya. Karena masing-masing dari kita pasti akan diganjar dengan perbuatannya itu sendiri. Oleh karena itu, mungkin itulah yang paling besar yang harus kita pelajari. Fem, dari Sayyidah Fatimah Zahra. Yang pertama adalah aurat, tutup aurat. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi seorang istri yang solih. Bahkan suatu cerita yang luar biasa tentang cinta dan keharmonisan serta keromantisan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Di mana Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah itu setelah perkawinan, akad nikah, sebelum masuk ke kamar doakan dulu oleh Nabi, disiram dengan air dan sebagainya. Jadi semua dilakukan oleh Nabi SAW karena memang Nabi SAW berharap dari keduanya itu keturunan yang soleh dan solihah. Sehingga suatu waktu ketika sudah masuk dalam kamarnya, sudah orang pada tidur, sementara biasanya pengantin baru kan tidak tidur dah, ya kan? Nggak tahu kalau ustaz sama ustaz sih nggak tidur gitu lah. Sehingga apa? Tapi beda yang terjadi pas yang Ali dan Sayyidah Fatimah. Masa Sayyidah Fatimah itu begitu masuk kamar sholat, nanti ambil wudhu sholat lagi. Sudah ditunggu sampai malam, ah ini bentar lagi selesai nih, tahiyat sudah. Begitu selesai tahiyat, salam, bangun lagi. Ya. Akhirnya Sayyidah Ali mengatakan pada dirinya, Galia Fatimah, kapan tidurnya? Apa kata Sayyidah Fatimah? Aku ini bersyukur. Karena aku telah mendapatkan orang yang selalu aku cita-citakan dan aku rindukan dalam hati. Makanya aku ungkapkan dengan sholat. Apa kata Sayyidah Ali? Engkau lakukan itu karena itu. Galia, aku harus lebih daripada itu. Karena apa? Sayyidah Ali itu kan memendam cinta dari lama. Kenapa demikian? Karena Sayyidah Fatimah itu kan seorang wanita yang paling cantik, putrinya Nabi yang paling dicinta. Sementara Sayyidah Ali orang enggak punya. Sayyidah Ali itu orang enggak punya. Tampannya standar, tingginya standar, hartanya enggak ada sama sekali. Nah, sementara suatu waktu, tapi dia dipendam perasaannya itu. Nah, kan mungkin pernah lihat, namanya juga keponakan Misan kan? Dan Sayyidina Ali itu dianggap anak oleh Nabi SAW, diangkat anak. Lakan nadratul ula wa'alaikat saniya, terpendam itu rasa cinta itu. Sampai apa? Pernah suatu waktu Imam Ali itu merasakan seperti tamparan di wajah dan seperti suara guntur di dalam dada. Faham? Tadi kan ada puisi, ini juga semacam puisi gitu lah. Ketika dia mendengar katanya santer kabar Sayyidina Abu Bakar Siddiq meminang Sayyidina Fatimah, hancur hatinya. Karena apa? Karena dia merasa apalah dirinya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar adalah seorang sahabat yang paling karib dengan Nabi Muhammad, yang kaya raya, pejuang pertama kali masuk Islam dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga sudah luluh, lantah hatinya. Tidak ada harapan kayaknya. Tidak tanya ada kabar, ditolak oleh Nabi SAW dengan cara yang halus. Gembira lagi. Tahu-tahu baru sudah gembira, sempat gembira sebentar. Dengar lagi Umar bin Khattab katanya minta. Padahal apa? Ketika saya Umar bin Khattab itu minta, pas depannya Imam Ali lagi. Sehingga kata saya Ali, aku mendengar sendiri Rasulullah mengatakan, la adkhulu illa ma Abi Bakar wa Umar, wa la akhruju illa ma Abi Bakar wa Umar. Aku tidak masuk dan keluar kecuali bersama Abu Bakar dan Umar. Dari saking cintanya Nabi kepada keduanya, apalah diriku? Bagaimana aku akan ungkapkan bahwasanya aku juga menginginkan putrimu misalnya. Enggak ada, enggak pede sama sekali, enggak punya kekuatan, enggak punya nyali Imam Ali. Sudah dia pulang dalam keadaan lunglai, seakan-akan tanpa ada tulang pada dirinya dari saking lemasnya. Sudah dia tunggu di rumah, ada kabar Sayyidina Umar juga ditolak dengan cara yang halus. Sayyidina Fatimah masih kecil dan belum turun wahyu yang terkait dengan Fatimah. Akhirnya Syekh Abu Bakar Siddiq dan Syekh Umar datang kepada Syekh Ali. Geli Ali, mungkin engkau yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Kaget langsung berbunga-bunga itu. Nah, kenapa? Apa kata Syekh Ali? Wahai Abu Bakar dan Umar, engkau telah menggolak dan mengobarkan kembali sesuatu yang sudah terpendam dalam hatiku. Tidak, saya yakin engkau. Kenapa? Banyak sahabat-sahabat Nabi itu yang datang meminang buah timah, semuanya ditolak. Mungkin engkau yang dimaksudkan. Lalu kata Syekh Ali, apa yang akan aku andalkan? Aku orang yang tidak punya. Kata Syekh Abu Bakar, kalau tidak, kamu itu adalah kerabatnya Nabi. Kamu adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kamu adalah seseorang yang dididik langsung oleh Nabi SAW. Yang tidak ada yang sholat jamaah kecuali engkau dengan Sayyidah Khadijah. Akhirnya apa? Timbul keberanian. Sampai akhirnya dia datang memberanikan diri karena perintah Syekh Abu Bakar. Begitu datang di depan Nabi, diam 1000 bahasa. Enggak bahasa Madura, enggak bahasa Banjar. Diam. Enggak bisa ngomong apa-apa. Selama diam. Ali. Diam. Diam aja. Enggak berani ngomong apa-apa. Sampai kemudian Rasulullah berkata, La'allaka tahtubu Fatimah. Barangkali kau datang ke sini untuk meminang Fatimah. Maka si Ali kata, iya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Marhaban ahlan wa sahlan. Dari sengkeng senangnya, gembiranya, bingungnya, dia langsung pergi. Ketika pergi dia bingung juga, loh, tadi itu aku diterima enggak ya? Kok Nabi cuma mengatakan ahlan wa sahlan? Akhirnya itu berapa kata Syekh Umar, Gali Ali gimana? Apa kabarnya? Gak tahu juga, aku juga bingung kenapa aku pergi dari dia. Lalu terus apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi SAW hanya mengatakan marhaban ahlan wa sahlan. Apa kata Abu Bakar? Ya Ali, kalau seumpama Nabi SAW mengatakan marhaban saja itu saya cukup, apalagi tambah dengan mengatakan ahlan wa sahlan. Kembali lagi. Karena belum rampung kan tadi. Cuma dari saking bingungnya itu sampai dia pergi gitu. Akhirnya datang lagi, Nabi masih tetap dari sana. Maka kemudian kata Nabi, Gali Ali baru saja telah datang kepadaku Jibril dan dia berkata kepadaku, Allah telah mengawinkan kalian berdua di atas aras sana dan Allah memerintahkan aku untuk mengawinkan kalian berdua di dunia ini. Apa yang kau punya? Dari Rasulullah, seperti kau tahu, aku tidak punya apa-apa kecuali pedang, baju perangku, ataupun kudaku. Apa kata Nabi SAW? Kalau baju perang, kalau kudamu kamu gunakan untuk berjihad, jangan. Pedangmu juga seperti itu, tapi baju perangmu itu jual. Dijual, dibeli oleh Syekh Abu Bakar Siddiq. Berapa? 400 dirham. Diberikan kepada Nabi SAW 400 dirham itu. Nah itulah maharnya Imam Ali kepada Fatimah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW 400 dirham ini? Dibelikan kurma, dibelikan gandum, bikin gandum sama kurma itu jadikan sawi. Nah itu yang disuguhkan. Gak ada prasmanan, gak ada. Gak ada supraan, gak ada. Gak ada daging, gak ada. Semuanya gak ada. Tapi itu aja yang dihidangkan. Tapi lihat, itu adalah perkawinan yang paling mulia yang ada di muka bumi. Gak ada perkawinan yang lebih mulia daripada perkawinan itu. Sehingga apa? Pada waktu itu, Nabi gunakan uang 400 itu dibelikan apa? Dibelikan bantal yang terbuat daripada kain bludru yang dalamnya itu dari rerumputan yang harum. Kemudian Nabi belikan juga dua tempat air, dua tempayan. Ada satu tempatnya minyak wangi. Itu aja. Dibawa semuanya waktu pada malam hari itu juga dibawa oleh Nabi SAW ke rumahnya. Memang Imam Ali punya rumah walaupun sederhana. Karena di situ waktu masuk ke rumahnya enggak ada karpet, enggak ada permadani, enggak ada. Sehingga apa? Sahabat-sahabat Nabi mempunyai inisiatif untuk mengambil kerikil-kerikil kecil itu ditaburkan di rumahnya sehingga seakan-akan itu permadani. Sementara kasurnya terbuat daripada kain yang kasar yang di dalamnya diletakkan sabutnya pohon kurma yang taruh di dalamnya. Itu tempat tidurnya Sayyidah Fatimah dan Sayyidah Ali karamallahu wajhah. Akhirnya apa? Ketika dia itu mengucapkan semacam itu, kalau begitu aku yang lebih berhak untuk melaksanakan syukur pada Allah Ta'ala dengan sholat. Akhirnya Imam Ali ambil wudu, sholat juga, tahiyat masih bangun juga, tahiyat lihat bangun sholat juga, terus begitu sampai subuh. Nah, itu bedanya antara ustaz sama Imam Ali. Kalau ustaz juga nggak tidur sampai pagi. Nah, tapi beda. Kita berdiskusi, kita berkangen-kangenan dan lain sebagainya sampai 2 hari nggak tidur. Tapi hari ketiga langsung ketiduran sampai 24 jam. Masalahnya bangunnya itu tengah malam. Udah 1 hari nggak makan, kan lapar. Bangun, dilihat di meja makan nggak ada makanan. Dilihat di dapur ada mie, akhirnya kita buka mie pelan-pelan biar mertua nggak bangun. Dari saking berhati-hatinya sampai akhirnya mangkoknya itu kena senggol pecah ke bawah. Akhirnya mertua mungkin nggak enak kalau mau negur, jadi dia cuma bilang gini. Itu kenangan kita berdua. Jadi semoga kita semuanya termasuk yang berhak mendapatkan syafaatnya Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita termasuk yang meneladani Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita semuanya termasuk yang nantinya dibanggakan oleh Sayyidah Fatimah Zahra. Semoga kita termasuk yang menyiarkan akhlaknya Sayyidah Fatimah Zahra. Dan semoga kita semua termasuk yang digolongkan bersama di dalam surga yang ada Sayyidah Fatimah Zahra. Alhamdulillah. Wa yukunyatin salihah wa anallaha yahfatal walidah wa akhwali wa akhalati wa jami'al syara'ifana Allah yahfa'alhamdulillah li darajatil jannah wa yatawil amara bi khairin wa lutfin wa afiyah al-hadin yaqdatu salihah wa lamadha salal fatihah.